selalu kau tetap ku kenal. Walaupun aku jauh, namun hatiku dekat. Kau yang tak pernah tahu, aku yang berharap kehadiran. Adakah di sana?